Tabuk ja'u ilaih ya'tadiruna ilaih wa yahlifuna billahi innahu ma'dzurun. Baik. Jadi di sini firman Allah Ta'ala tadi wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan atas tiga orang yang tertinggal, yakni belum diberi putusan maksudnya. Turiku falam yubat tafisani, belum diberi putusan oleh Rasul. Ya. Karena orang-orang munafik di saat Rasul SAW datang dari perang Tabuk, ya, mereka mendatangi Rasul SAW kemudian menyampaikan udur demi udur. Bahkan bersumpah dengan nama Allah. Ya, orang munafik mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak takut terhadap ancaman nerakanya dan mungkin juga memang tidak percaya adanya surga dan neraka. Berani bersumpah atas nama Allah dengan menyebutkan udur-udur bahwa mereka ma'dzur, ma'dzurun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat terkait mereka. Ayat yang pedas yang menampar muka-muka mereka, orang-orang munafikin. Allah bongkar dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu disebut dengan al-fadhihah. Fadhihah itu artinya membongkar rahasia. Itu fadhihah. Kenapa? Karena ayat itu berisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membeber apa yang menjadi isi hati orang-orang munafikin. Allah nyatakan, "Saya alifuna billahi lakum." Mereka nanti akan bersumpah-sumpah dengan nama Allah kepada kalian. Idzan qalabtum ilaihim. Di saat kalian nanti kembali kepada mereka. Di saat kembali kepada orang-orang munafikin tadi dari perang Tabuk. Ya, perang Tabuk keluar perjalanannya cukup jauh. 1 bulan perjalanan. Tabuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi orang-orang Romawi. Perang Tabuk itu. Walaupun tidak terjadi peperangan, karena setelah sampainya di Tabuk ternyata mereka tidak ada. Dan ditunggu di situ sampai 3 hari 3 malam sama Rasulullah SAW. Ternyata mereka juga tidak muncul. Akhirnya beliau pulang kembali. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Saya halifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim." Mereka akan bersumpah-sumpah kepada kalian dengan nama Allah di saat kalian kembali kepada mereka. "Litu'ridu anhum," supaya kalian berpaling dari mereka. Sudah, kalau begitu ya sudah. Begitu. Berpaling itu maksudnya tidak kemudian dedes, enggak kemudian menanyakan tentang kenapa kok tidak ikut. Padahal itu wajib ain misalnya. Jihad pada asalnya hukumnya bukan wajib ain ya, fardhu kifayah. Cuman ini kondisinya adalah bagi orang-orang yang mampu. Dan di saat itu diperintahkan oleh Rasul sehingga fardhu ain keadaannya bagi mereka-mereka ini. Supaya kalian berpaling ya sudah kalau gitu, pergi sana. Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Begitu. Itu ridu anhum. Fa'aridu anhum, kata Allah. Maka paling kalian dari mereka sudah, biarkan aja, enggak usah digubris. Fa'aridu anhum. Berpalinglah kalian dari mereka. Innahum rijsun. Mereka itu rijis. Rijis yakni najis. Bukan najis secara hakiki ya. Najis secara ma'nawi. Yakni perbuatan mereka itu perbuatan yang najis. Mencari-cari alasan untuk meninggalkan jihad. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jazaa'an bima kaanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Ini berlaku bagi siapa? Munafikun, ya. Bukan berlaku bagi orang-orang muslim. Munafikun. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah-sumpah kepada kalian dengan nama Allah supaya kalian ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum, kalaupun kalian ridho kepada mereka, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Maka sungguh Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang fasik. Ini ya, orang-orang yang mereka mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ya, di benaknya itu di saat ingin meninggalkan satu perintah dari Allah merasa punya udzur, padahal itu bukan udzur dan tidak dijadikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan syariat karena merasa punya udur ini, udur itu, udur ini, udur itu. Udur-udur yang mereka buat-buat sendiri. Padahal itu bukan udur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Sudah mendatanginya, mendapatkan pahala haji, walhamdulillah. Ya kan? Itu dengan sekedar niat loh ya. Sudah antum sudah niat datang ke sini misalnya qadarullah ustaznya sakit nggak bisa hadir, niatnya dapat, berarti antum sudah dapat pahala haji. Iya, Bunda. Karena niat tadi itu dikaitkan dengan niat hadis tadi itu. La yuridu illa, berarti iroda yang dikaitkan dengan iroda. Itu niat. Tidaklah menginginkan kecuali an yata'allam al khair au yu'allim, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan. Kalau ternyata dapat ilmu, walhamdulillah, itu namanya kebaikan di atas kebaikan. Ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang dituju, walhamdulillah. Masih lagi misalnya mendapatkan kayak gitu, itu juga fadilah. Jarang-jarang ada tempat kajian kayak gini. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Intinya ikhwah dalam perkara ini ya, ngaji jangan ditinggalkan. Apalagi sepekan sekali. Ya, di sini sepekan sekali. Setiap Jumat. Ya, datang niat untuk ngaji. Pulang dapat pahala haji. Masya Allah. Berat nama buatan ini kok. Aurat nama buatan. Buatan insya Allah nggih. Insya Allah buatan aurat. Insya Allah. Sekedar menghadiri, mendapatkan pahala haji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Yang semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami. Adapun jika ada kata-kata yang mungkin salah, maka kami minta maaf yang besar-besarnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa diminta ditanyakan. Ataupun jika ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan. Kalau bisa dijawab, alhamdulillah, nanti kita akan menjawabnya. Dan jika tidak, maka itu adalah keterbatasan daripada ilmu kami. Wal ilmu indallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.